kau akan datang. Namun bagiku jadi berawan jikalau kau tak hadir di sampingku sayang. Cepatlah cepat datang, lebih cepat itu lebih baik, karena rindu ini makin menghilang. Dan aku tetap akan menunggu walau sampai akhir waktu. Bersama angin dan dicumbu sepi bila tanpa kehadiranmu. Dan aku masih akan di sini sampai kau datang nanti. Bersama angin dan dicumbu sepi bila engkau tak di sini. Apakah mungkin dirimu takkan pernah tahu bahwa aku